إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا الذين أعزكم الله الله سبحانه وتعالى memerintahkan kita selaku hamba untuk beribadah kepadanya, mentaati Allah Azza wa Jal, melaksanakan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk menjelaskan tentang ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya isinya menerangkan tentang ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan syariatnya, memberikan wahyu-wahyunya kepada para anbiya wal mursalin, juga menjabarkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bahwa kewajiban setiap insan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu beribadah kepadanya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia dikatakan mukmin, dia dikatakan saleh, dia dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala-pahala dia raih, keutamaan-keutamaan dia dapatkan. Namun barang siapa yang mengabaikannya, meninggalkannya, maka dia mungkin dikatakan kafir, musyrik, atau dikatakan muslim, namun dia menyimpang dari jalur yang benar. Ancaman-ancaman akan dia dapatkan, hukuman-hukuman akan dia dapatkan kalau dia berhak menerimanya. Ikhwanati na'azakumullah, dalam Islam kita tidak hanya diperintah untuk beriman, tidak hanya diperintah untuk beribadah, tapi lebih daripada itu, kita diperintahkan untuk istiqamah di atas iman tadi, istiqamah di atas ibadah tadi, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang paling penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang Islam dalam sebuah kalimat, Rasul mengatakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum melanjutkan tsummastaqim, kemudian istiqomahlah kalian. Maka keimanan itu merupakan kewajiban, ketaatan perkara kewajiban. Namun yang dituntut lebih daripada itu ialah bagaimana masing-masing muslim, muslimah bisa istiqomah di atas keimanannya, istiqomah di atas ibadahnya kepada Allah, istiqomah di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Tiada gunanya dia beriman, tiada gunanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhirnya dia menyimpang. Yang teranggap bukan awalnya, namun yang teranggap adalah akhirannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal tergantung khatimahnya. Tergantung khatimahnya. Laisal ibratu bi su'il bidayat, wa innamal ibratu bi kamalin nihayat. Yang dianggap bukanlah kejelekan-kejelekan yang mungkin terjadi di awal-awal, tapi yang dianggap ialah kesempurnaan, keindahan di penghujung kehidupan dia nanti. Ini yang paling penting. Sehingga ikhwanu fillah jazakumullah, keistiqomahan di atas al-haq, ketegaran, keteguhan di atas keimanan, di atas ibadah kepada Allah, ini perkara yang harus diwujudkan oleh masing-masing kita. Bukan semata-mata beriman, tapi istiqomah di atas keimanan. Ikhwanu fillah jazakumullah, keistiqomahan ini perkara yang sangat berat. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang dianggap angin lalu. Ini perkara yang begitu berat dan begitu sulit untuk menjaganya. Keistiqomahan sampai mati, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, istiqomah sampai akhir hayat. Begitu sulit untuk menjaganya. Ada beberapa poin yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin, poin-poin yang membuat seseorang itu semakin berat, semakin sulit untuk menjaga keistiqomahnya. Yang pertama ialah kathratul ikhtilaf wal iftiraq, banyaknya perpecahan-perpecahan, perselisihan, ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Perpecahan pada prinsip agama, ikhtilaf pada perkara manhajiyah, perkara akidah, sangat banyak. Nabi kita Muhammad SAW memberitakan umatnya terpecah menjadi 73 sekte, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Satu yang hak, sementara yang lainnya batil. Dan itu pokok-pokok sekte yang menyimpang. Belum lagi pecahan-pecahannya, belum lagi cabang-cabangnya. Sehingga banyak perpecahan, banyak perselisihan, sementara yang hak cuma satu. Sehingga seseorang yang berupaya untuk istiqomah di atas yang satu ini memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, dan sangat sulit untuk menjaganya. Dikarenakan di sekitar dia penuh dengan perselisihan, di sekitar dia penuh dengan perpecahan, di sekitar dia penuh dengan firqah, firqah yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan orang-orang yang menyimpang. Ditambah lagi barakallahu fikum, pada umat ini terjadi berbagai macam fitan, fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat. Semakin lama bukan semakin kecil, semakin lama semakin besar, semakin samar, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Usama bin Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan, suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas sebuah benteng batu dari benteng-benteng kota Madinah. Belum mengatakan setelah itu, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian wahai para sahabatku menyaksikan, melihat yang aku saksikan sekarang ini? Belum mengatakan "Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri." Sungguh, aku sekarang ini menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Beliau menyaksikan berbagai macam fitnah-fitnah turun di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman setelah beliau? Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? Zaman yang penuh dengan berbagai macam fitan, syubhat di mana-mana, kekufuran di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, pemahaman yang sesat di mana-mana, penyimpangan-penyimpangan akidah di mana-mana, bid'ah di mana-mana, syahwat juga di mana-mana, dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, kezaliman di mana-mana, beragam fitnah. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Hendaklah kalian bergegas beramal sebelum muncul fitnah-fitnah fitan, menggunakan bentuk jamak menunjukkan banyaknya fitnah, disebutkan dalam bentuk nakirah menunjukkan betapa samarnya fitnah ini. Belum mengatakan seperti potongan-potongan serpian, serpian malam yang gelap, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin mencekam, seperti potongan-potongan malam yang gelap, silih berganti yang namanya fitnah, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin besar, semakin mencekam. Pagi hari orang mukmin, sore telah kafir. Sorenya mukmin, paginya telah kafir. Banyak memakan korban, banyak memakan korban. Sebabnya ia dikatakan dia menjual agamanya dengan perkara dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyaknya fitnah tengah-tengah umat ini membuat seseorang yang berupaya untuk istiqamah betul-betul memerlukan perjuangan, memerlukan kesungguh-sungguhan, memerlukan keseriusan, memerlukan kejujuran, memerlukan yang namanya keikhlasan dalam keistiqomahan dia. Semakin sulit, semakin berat langkahnya untuk istiqomah di atas as-sunnah. Terlebih lagi barakallahu fikum, di tengah-tengah dia, di tengah-tengah kaum muslimin, banyak terjadi yang namanya kasratul mutasaqitin anis siratil mustaqim, banyaknya orang-orang yang terpelanting, yang jatuh, yang menyimpang dari siratul mustaqim, dikarenakan banyaknya fitnah tadi, banyaknya firqah-firqah yang menyimpang tadi, banyaknya ikhtilaf tadi, banyaknya perpecahan-perpecahan tadi. Akhirnya banyak orang-orang yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin, banyak orang-orang yang berguguran di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang terpelanting dari kalangan kaum muslimin dari siratul mustaqim. Dulu dia muslim, sekarang na'udzubillah telah kafir. Dulu dia saleh, sekarang na'udzubillah telah fasik. Dulu di atas sunnah, sekarang na'udzubillah di atas penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Dulu bersama dengan ahlus sunnah, sekarang terpuruk, terpelanting bersama dengan harakiyin, hizbiyin, atau bersama yang lain-lainnya. Banyak contoh-contohnya, banyak peristiwa-peristiwanya, banyak kejadian-kejadiannya, dari mulai zaman dahulu kala salafun salih, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, para tabi'in, di masa-masa para imatul huda, sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Terlalu banyak contoh-contoh di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang berguguran dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Sehingga perjuangan untuk istiqamah alal haq semakin berat. Pengorbanan untuk istiqamah alal haq semakin berat. Penyimpangan-penyimpangan semakin bermunculan. Orang-orang yang sesat, yang menyimpang semakin banyak. Ini kondisi yang enggak mungkin diingkari lagi. Ada di tengah-tengah kita kaum muslimin, ada di tengah-tengah kita ahlus sunnati wal jamaah salafiyin. Maka ikhwan fillah na'zakumullah, yang terpenting bagi kita sekarang ini ialah bukan semata-mata kita beriman, bukan semata-mata kita beribadah kepada Allah, bukan semata-mata kita di atas al-haq, tapi yang paling penting untuk kita wujudkan, untuk kita jaga selalu ialah keistiqomahan di atas al-haq, ketegaran, keteguhan di atas al-haq. Bukan cuma sekali dua kali, bukan sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi wajib kita wujudkan dan selalu kita jaga sampai akhir hayat nanti. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan hidayah kepada kita sehingga selalu istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fillah na'azzakumullah, penting kiranya untuk disampaikan pada kesempatan khutbah yang kedua ini upaya-upaya untuk bisa istiqamah di atas kebenaran, supaya kita upayakan dijadikan sebagai pijakan, dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi siratal mustaqim yang mulia ini. Yang pertama ialah senantiasa at-tamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Senantiasa berpegang teguh dengan bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupan kita, pada akidah kita, prinsip-prinsip iman kita, manhajiah kita, dalam perkara dakwah kita, ibadah kita, muamalah, akhlak, adab, semua kehidupan kita terbimbing dengan bimbingan ini, Alkitab as-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Al-Itisam bisunnati najatun. Al-Imam Zuhri rahimahullah menyatakan, dulu para ulama kita yang telah lalu mengatakan, al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Dan itu bukan semata-mata slogan, bukan semata-mata pengakuan, tapi diwujudkan. Setiap gerakan kita, tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita, akidah kita, manhaj kita, dakwah kita, semuanya dengan bimbingan Alkitab as-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tidak menerima bimbingan-bimbingan yang lain selain ini. Al-Itisamu bisunnati najatun. Yang kedua ialah ar-ruju'u ila ahli al-ilmi, kembali kepada para ulama, kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama, terutama ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah, terutama ketika terjadi yang namanya mu'dilat, perkara-perkara yang sulit, yang rumit, peristiwa, kejadian, fitnah yang samar, yang sulit, yang rumit. Dan upaya untuk selamat dari semua tadi, dari istiqamah di atasnya, ialah kembali kepada para ulama, terikat dengan para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al barakatu ma'a akabirikum, barakah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Lafadznya berita, tapi maknanya adalah perintah. Diperintahkan itu bersama-sama dengan para ulama kibar, kamu akan mendapatkan barokahnya, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sehingga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah menegur kaum muslimin, kenapa mereka kaum muslimin itu ketika datang kepada mereka sebuah berita yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyebarkannya begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri di kalangan mereka, yakni para ulama, niscaya akan diketahui, diilmui oleh orang-orang yang sanggup mengambil istinbat hukum dari kalangan mereka, yakni para ulama. Ayat di atas dan hadis di atas menerangkan kepada kita bahwasanya Islam memberikan bimbingan, Islam memberikan bimbingan kepada segenap kaum muslimin untuk merujuk kembali kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah-sunnahnya, dan kembali kepada para ulama. Ketika terjadi berbagai macam peristiwa, kejadian, fitnah, perkara yang rumit atau yang semisalnya. Dan itu contoh salaf, contoh salafun salih. Ketika mereka ikhtilaf, kembali pada para ulama-nya, kembali pada para ulama-nya. Dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus, dan ketika disampaikan kepada mereka ilmunya, ayat ataupun hadis, mereka langsung mengambilnya. Ikhwan fillah na'udzubillah, kembali kepada para ulama bukan semata-mata kembali kepada para ulama. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang sangat penting yang jarang disampaikan dengan rinci, dengan detail sebagian pihak. Perlu diingat baik-baik. Semua kalangan, semua pihak mengaku kembali kepada para ulama. Sampai dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah mengaku kembali kepada para ulama. Maka di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan penting yang perlu kita pahami terkait dengan upaya kedua kita ini, kembali kepada para ulama kita. Yang pertama ialah kembali kepada ulama ussunnah, yang ma'rufin, yang dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan akidah yang sahihah, dengan manhaj yang lurus. Bukan semata-mata ulama. Terlalu banyak orang yang diulamakan di dunia ini. Ada ulama ussu, ada ulama ulbid'ah. Ini enggak dianggap. Yang dianggap ialah ulama ussunnah, para ulama-ulama dari kalangan ahli sunnati wal jama'ah salafiyin. Maka ketika ada yang mengatakan kembali pada para ulama, ternyata yang dia tuju ulama bid'ah, ulama ussu, ulama ud-dhalal, maka mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, ujungnya adalah kesesatan yang nyata. Salah alamat. Dan yang kedua ialah bukan semata-mata ulama ussunnah, bukan semata-mata ulama ussunnah, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kibaru ulama ussunnah, ulama-ulama kibar dari kalangan ulama ussunnah. Rasul mengatakan dalam riwayat di atas, al barokatu ma'a akabirikum, barokah bersama dengan akabir kalian, ulama kibar kalian. Ulama kibar itu senior usia dan ilmunya. Dijelaskan oleh Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, termasuk kembali pada ulama kibar ialah mengambil dari ulama sigar, dari ulama kibar, atau silsilah sanadnya. Dari ulama sigar yang belum tingkatan kibar, tapi mereka juga mengambil dari ulama kibar. Bisa langsung ulama kibar, bisa dengan perantara ulama sigar yang mengambil kepada ulama kibar. As-saghir anil kabir huwa kabir. Yang masih saghir tapi mengambil dari ulama yang kibar, maka dia juga termasuk ulama kibar. Ini penting. Ada satu poin penting barakallahu fikum, diingatkan oleh para ulama kita, para masyayikhna. Satu perkara penting yang jarang dicermati oleh kebanyakan kita ialah al-hadharu mimma yanfaridu bihi sigar dunal kibar. Mewaspadai perkara-perkara yang bersendirian di dalamnya ulama sigar dengan tanpa ulama kibar. Yang punya statement, yang punya pernyataan, yang punya penjelasan hanya ulama sigar. Ulama kibar belum berbicara. Ulama senior yang kibar belum menyampaikan statementnya. Yang ada hanya sigar dengan tanpa mengambil dari kibar. Ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Dan ini termasuk alamatul inhiraf. Termasuk tanda-tanda penyimpangan. Walaupun ulama sigar tadi itu termasuk ulama ussunnah. Termasuk ulama ussunnah. Hati-hati. Sehingga ketika ada yang kembali pada ulama, ulama siapa? Ulama ussunnah. Masya Allah. Ulama ussunnah yang mana ini? Kibar atau sigar? Belum kibar, masih sigar. Tayyib, ulama sigar tadi itu sendirian dalam menjelaskannya, ataukah menukil dari para ulama kibar? Menukil dari para ulama kibar. Had, mana keterangan ulama kibarnya? Demikian dan demikian. Alhamdulillah. Oh, tidak ada. Yang ada hanya ulama shighar, hati-hati. Di situ ada mazallatul qadam, tempat tergelincirnya kaki-kaki seseorang. Dia menduga di atas bimbingan, di atas ilmu, padahal dia sedang berada di atas penyimpangan-penyimpangan. Dia merasa kembali pada ulama, ternyata bukan ulama yang sungguhnya. Ulama shighar dengan tanpa kembali pada ulama kibar. Hati-hati. Ini perkara yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, diterangkan oleh para ulama kita, bukan semata-mata kembali pada ulama kibar. Ada ketentuan yang berikutnya lagi. Para ulama kibar yang dimaksud ialah para ulama kibar al-mutakhassisuna fi hadzal bab. Ulama kibar yang spesialis babnya. Tergantung antum membahas masalah apa. Ketika antum membahas tentang perkara-perkara yang sifatnya masalah hadis, kembali pada ulama kibar bidang hadis. Kalau kamu membicarakan masalah tafsir, kembali pada ulama kibar bidang tafsir. Demikian pada bidang-bidang yang seterusnya. Dan ketika kamu membicarakan tentang masalah fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka kembalinya kepada ulama kibar yang dikenal sunnahnya, dikenal salafiyahnya, dan dikenal mengerti betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mengerti betul seluk-beluk kesesatan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Siapa, apa itu fitnah? Bagaimana trik-trik fitnah? Bagaimana model-model fitnah? Siapa ahlul fitnah? Dan yang lain-lainnya. Mereka dikenal dengan sebutan rijalul fitan, para ulama-ulama kibar yang tokoh, yang spesialis dalam menangani fitnah. Dan itu ada di setiap masa, di setiap generasi. Yang begitu masyhur di masa lalu, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, pada fitnah khalaqul Quran. Dan demikian seterusnya, setiap masa, generasi, itu ada ulama-ulama semacam itu. Di zaman sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, yang diakui, dikenal oleh para ulama-ulama yang lainnya, yang begitu mumpuni, mengerti sunnah, dan tahu betul seluruh yang namanya fitnah, Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan para ulama yang lainnya bersama dengan mereka. Dikenal dengan rijalul fitan fi hadzal asr. Para ulama kibar yang mengerti fitnah dan seluruh fitnah di masa sekarang ini. Bukan semata-mata kembali pada para ulama, harus ulama ussunnah. Bukan semata-mata ulama ussunnah, harus ulama kibar. Bukan semata-mata ulama kibar, tapi ulama kibar yang spesialis bidangnya. Bidangnya dengan tanpa menghormati ulama-ulama yang lainnya. Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah, kata Rasul. Ketika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka itu kebinasaan. Ini hadis diambil faedah penting oleh hampir semua ulama kita di semua bidang ilmu, yang namanya rujukan masing-masing bidang ialah al-mutakhassisuna lidzalikal fan, para ulama spesialis bidangnya masing-masing. Maka ketika pembahasannya masalah fitnah, antum kembali pada ulama-ulama yang fokus bab tafsir, salah alamat. Pembahasan masalah fitnah, antum kembali pada ulama-ulama yang fokus perkara lughah, salah alamat. Pembahasan masalah fitnah, kembali pada ulama-ulama yang fokus masalah fiqih, salah alamat. Dengan tanpa mengurangi hormat kepada mereka semua, ulama-una, masyaikhuna, kibar, dan segala macamnya, tapi salah alamat. Babnya bab fitnah, kembali pada ulama'ul fitan, fuqaha'ul fitan, rijalul fitan, di masanya masing-masing. Dan yang terakhirnya lagi, bukan semata-mata ulama kibar yang bidang, yang ada pada bidangnya. Ada ketentuan yang paling terakhir, yaitu ulama'u dzalikal asr. Kembali pada ulama masa itu. Pada ulama masa itu. Dikarenakan masing-masing peristiwa, masing-masing kejadian di masing-masing masa, yang paling tahu adalah ulama pada masa itu. Dan termasuk penyimpangan, dan termasuk ciri-cirinya hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka yata'allakuna bi kibar. Mereka berpegangan dengan ulama-ulama kibar, tapi bukan kibar pada masanya, ulama kibar di masa lalu, di masa lalu, di masa yang telah lampau, tapi dengan tanpa kembali kepada ulama masa kini. Mereka mengatakan, kami juga kembali pada ulama kibar. Siapa ulama tersebut? Kami kembali kepada Nawawi, kami kembali kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, kami kembali kepada Imam Fulan, Imam Allan. Mereka mengatakan demikian dan demikian. Mencomot ucapan Al-Hafidz, mencomot ucapan Nawawi, mencomot ucapan para ulama terdahulu yang dikenal di kalangan para ulama yang lainnya. Mencomot kalamnya mereka untuk sebuah peristiwa, sebuah kasus di zaman sekarang ini dengan tanpa bimbingan ulama masa kini. Itu merupakan ciri khasnya Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Yang benar kembali pada ulama masa kini. Merekalah yang tahu masalah, merekalah yang tahu kejadiannya, merekalah yang bisa mengambil keterangan ulama terdahulu dari kalangan salafun salih atau ulama ta'akhirin. Mereka yang tahu kalam mereka yang ini pas untuk peristiwa ini, kalam mereka yang itu pas untuk peristiwa yang ini. Itu dengan bimbingan para ulama-ulama asr, ulama-ulama di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kembali pada bimbingan ulama itu merupakan matlabun syar'i, merupakan bimbingan syariat, perkara yang sangat diwajibkan, termasuk upaya untuk selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Tapi ingat, dengan ketentuan yang begitu ketat tadi, bukan semata-mata kembali pada bimbingan ulama. Sehingga sampaikan, ini ulama kami, bimbingan ini, masalah ini, masalah ini, bimbingan ini dari ulama kami. Ulama kami adalah fulan, fulan, fulan. Diketahui termasuk ulama kibar. Diketahui termasuk ulama kibar spesialis bidangnya. Atau ulama fulan, fulan, fulan, dia minas sigar. Ketika ditanya kembali, ternyata ulama sigar tadi menukil, mengambil bimbingan dari para ulama kibarnya. Maka ahlan sahla wa marhaba, itulah bimbingan yang benar. Dan insyaallah taala ketika kita memeganginya, kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tapi kalau semata-mata hanya mengatakan kembali pada bimbingan para ulama dengan tanpa perincian-perincian di atas, itu merupakan ciri-ciri penyimpangan yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mencomot kalam sebagian ulama, mencomot ucapan sebagian syekh yang sekiranya sesuai dengan hawa nafsunya, lalu disebarkan ke sana kemari di kalangan para pengikutnya, digunakan untuk melegalkan penyimpangannya, digunakan untuk menampar ulama sunnah, menampar ahlu sunnah yang mengingkari tindakan-tindakan mereka. Al-Imam Syaukani rahimahullah mengingat bab ini. Beliau mengingat bab ini dalam bukunya beliau Adabul Talab. Beliau menjelaskan bahwasanya termasuk kebiasaan ashabul ahwa'i wal bid'ah dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, mereka mencomot satu kalimat yang mereka dapatkan dari para ulama yang sekiranya cocok dengan hawa nafsu mereka, dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, dicomot lalu disebarkan ke sana kemari di tengah-tengah kaumnya, para pengikutnya dan segala macamnya, lalu digunakan untuk melegalkan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, dan digunakan untuk melawan, membantah, menampar wajah-wajah ahlu sunnah yang mengingkari penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Ini ciri khasnya hizbiyin dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Ahlu sunnah kedemikian bimbingan dan sikapnya. Mereka kembali pada para ulamanya dengan bimbingan-bimbingan ketentuan yang benar seperti yang diterangkan di atas. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya anugerah taufik wal hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semuanya keistiqomahan alal haq ala sunnah ilal mamad. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.